Jangan terlena oleh pujian, karena pujian tidak ada yang cocok. Orang yang senang dipuji cenderung sibuk membangun topeng. Dia akan membagus-bagus kemasan, bungkus. Tapi orang yang senang dipuji Allah akan membagus dua hal. Satu, membagus-bagus hati supaya bersih. Dua, membagus-bagus amal supaya diridhoi. Allah itu melihat hati dan amal. Manusia cuma lihat topeng saja. Ada di antara kita yang emang ditakdirkan cakep, sudah. Itu bukan bikinan kita. Tapi itu ujian, apakah akan menggelincirkan diri dan menggelincirkan orang atau tidak. Maka jangan bangga ketika dipuji. Ya, Allah menggerakkan orang memuji kita itu ujian. Apakah mau kita pegang atau kita kembalikan ke Allah.